لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية أو بول ولكن شركوا أو غربوا. ولسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: ولا تستقبلوا القبلة، janganlah kalian buang hajat menghadap kiblat. Wala tastarbiruha, atau membelakanginya. Walakin syarriku au gharibu, akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalau di luar bangunan maka tidak boleh, kalau di dalam bangunan maka boleh. Artinya kalau di rumah atau di bangunan itu boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Wali sab'a min hadith Abi Ayyub Al-Ansari, namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari, min akabir as-sahabah, dari para sahabat, termasuk para sahabat yang besar, yani pembesar-pembesar para sahabat. Beliau pernah ikut perang Badar. Wa nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam hala qudumihi al-Madinah alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumahnya ketika ke Madinah. Mata ghazian sana khamsin berum, beliau wafat pada tahun 50 di Romawi, berarti perang di zamannya Umar bin Khattab memerangi Romawi. Wal hadis marfu'un, awaluhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaid. Al hadis awalnya adalah, permulaannya, apabila kalian mendatangi, apabila kalian hendak buang hajat. Wa bi akhir min kalam Abi Ayyub qala faqadimna Syam, maka kami singgah ke negeri Syam. Wajadna marahid qad bunyat nahwal Ka'bah, dan kami melihat, mendapatkan WC penduduk negeri Syam itu menghadap Ka'bah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tastaqbilul qibla wa la tastadbiruha, jangan kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil, akan tetapi menghadap timur atau barat. Ini dikatakan oleh para ulama, ini untuk penduduk ahli Madinah. Kalau keluar atau selain Madinah, ya kayak kita Indonesia, kiblatnya timur barat, ya menghadap atau membelakangi ya ke barat, ke timur atau membelakangi. Ya, sehingga dikatakan oleh para ulama ini bagi penduduk ahli Madinah. Di luar Madinah ya disesuaikan, mau timur barat, nah atau utara selatan juga. Ya. Sudah kita bahas bahwasanya yang dilarang adalah di luar bangunan. Adapun di dalam bangunan boleh, para ulama membolehkan, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Wala tastaghfiru habibawlin awgaitin walakin syarriku awgarribu, akan tapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Sarihun fi jawaz istiqbal qamarain wastidbariha. Ini merupakan hadis yang jelas yang membolehkan menghadap matahari atau bulan, ya, karena enggak ada larangan. Idlabuda yakuna fi syarq wal gharib ghaliban, karena yang namanya matahari dan bulan itu biasanya terbit dari timur, tenggelam barat. Artinya enggak ada larangan dari apa? Hadis Rasulullah SAW tidak ada larangan, ya, menghadap atau membelakangi matahari atau bulan. Ya susah, ya, atau menghadap bumi atau langit, ya enggak bisa, mau tinggal di mana juga tetap terlalu meluas. Yang dilarang itu pun khilaf adalah menghadap kiblat. Ya. Nah, dan itu kemarin sudah dirinci bahwasanya untuk apa namanya? Yang di dalam bangunan ya dibolehkan, adapun yang di luar bangunan tidak dibolehkan. Tayyib, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin. Fadhlu barakallahu.